Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu 'aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, dan Roja di tempat lain, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Hasil TV Pekanbaru, pemirsa Surau TV di Padang, pendengar Radio Rai Padang, para netizen di mana saja Anda berada, pendengar dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa bentuk ihtiram, menghargai, memuliakan, mengagungkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sekarang bagaimanakah cara memahami asma dan sifat Allah secara benar? Manhaj, metodologi atau cara memahami asma dan sifat Allah secara benar adalah mengenal Allah melalui informasi dari Allah. Karena kita blank tentang Allah, buta tentang Allah, tidak tahu apa-apa. Terlebih Allah itu memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah baik dalam zat ataupun dalam sifat. Tidak ada yang menyamai di kalangan makhluknya. Makanya kita buta tentang Allah. Maka jangan gunakan akal, pikiran, perasaan untuk mengenal Allah, karena tidak akan sampai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan kamu berpikir tentang zat Allah, termasuk juga sifat dan nama-nama Allah, karena kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Jadi pengetahuan kita tentang Allah nol. Alhamdulillah Allah mengenalkan dirinya kepada kita melalui kitabnya Al-Quran, atau melalui penjelasan utusannya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik mengenalkan diri dengan menyebut sebagian dari nama-namanya atau sifat-sifatnya, atau perbuatan-perbuatannya. Melalui penjelasan atau informasi dari Allah lah kita mengenal Allah. Oleh karena itu, sikap yang benar di dalam mengenal Allah, terutama tentang nama-nama dan sifatnya adalah itsbatu asma Allahi wa sifatihi allati wasafat bihi nafsuhu fi kitabih aw wasafat bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati. Mengenal Allah itu dengan cara menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ma'a i'tiqadi badallat alaih wa annaha ala zahiriha. Dengan meyakini makna yang terkandung di dalamnya, dan maknanya adalah makna secara zahir, seperti Allah itu sami'un basirun, Allah itu mendengar dan melihat. Ini dua sifat Allah di antara sekian banyak sifat. Dan makna mendengar dan melihat secara hakiki dengan makna yang sebenarnya. Tapi ada tapinya, menetapkan mendengar dan melihat sebagai sifat bagi Allah tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Walaupun makhluk melihat dan mendengar, Allah melihat dan mendengar sama dari segi makna. Makna mendengar idrakus saut, makna mendengar itu mampu menangkap suara. Tapi hakikat dan kaifiatnya ini yang tidak sama. Mendengarnya kita tahu begini mendengarnya, begini melihatnya. Bagaimana mendengar dan melihat Allah? Laisa kamitslihi syai'un, tak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tentu saja beda dengan cara mendengar dan melihatnya makhluk. Maknanya sama, makna mendengar, makna melihatnya sama. Yang beda apanya? Hakikat dan kaifiat. Hakikat mendengarnya gimana, cara mendengarnya gimana, itu yang berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi menetapkan sifat-sifat bagi Allah tidak berarti bermakna menyerupakan Allah dengan makhluk, sama sekali tidak. Ta'alallahu an dzalik. Maha tinggi Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Karena apa? Karena sifat khaliq itu sifat yang khusus bagi dia, yang layak bagi dia. Sifat makhluk itu khusus bagi makhluk, yang layak bagi makhluk. Hakikat dan caranya amat sangat berbeda. Jangankan Allah dengan manusia, manusia dengan binatang aja, cara dan hakikat mendengar dan melihatnya beda. Cara mengetahui sesuatu itu berbeda. Kalau kita ingin tahu di mana letak gula, ya harus dilihat, dicari, setelah kelihatan tahu ini gula. Gak bisa dicium, gak bisa didengar, gak bisa dideteksi dengan cara lain. itu cara kita mengetahui keberadaan gula. Tapi semut, nah semut mah untuk mengetahui ada gula apakah perlu dilihat? Tidak. Perlu didengar? Tidak. Perlu dicium, diendus? Gak tahu. Apakah semut bisa mengendus? Gak. Tapi yang jelas di mana ada gula, semut tahu di sana tuh ada. Ya, bagaimana caranya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Itu makhluk dengan makhluk beda, hakikat dan kaifiatnya beda, tapi sama-sama mengetahui. Kita tahu di sana ada gula, caranya dilihat, dijilat, di apa, dicoba. Semut nggak harus dilihat, nggak harus dijilat. Dia tahu dengan caranya sendiri yang kita tidak tahu kayak gimana. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq. Allah mendengar, Allah melihat. Makhluk mendengar, makhluk melihat. Sama dalam hal makna mendengar dan melihatnya. Tapi hakikat dan kaifiat, caranya, kemampuannya, laisa kamitslihi syai'un. Jadi perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk seperti perbedaan zat Allah dengan zat makhluk. Zat makhluk kita tahu kalau makhluknya berupa manusia begini, makhluknya berupa semut begitu, sudah beda tuh zatnya, ukurannya, bahannya, bentuknya, ya, kakinya berapa, tangannya berapa. Ada anggota badan yang dimiliki semut, kita enggak miliki. Ada yang kita miliki, semut enggak miliki. Ada yang semut punya, kita punya, beda fungsi. Kaki semut, punya kaki semut, kita punya kaki. Fungsinya sama? Beda. Semut cuma berjalan, enggak bisa nendang. Kita selain bisa berjalan, bisa menendang dengan kaki kita, fungsinya beda, segalanya beda. Itu makhluk dengan makhluk. Zat makhluk dengan makhluk sudah jauh berbeda. Apalagi zat makhluk dengan khaliq. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai, baik dalam hal zat, termasuk dalam hal sifat. Ya. Maka mazhab ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan asma dan sifat Allah dibangun di atas fondasi yang benar dan kaidah yang lurus. Setidak-tidaknya ada empat fondasi. Fondasi yang pertama adalah anna asma'allahi wa sifatihi tauqifiyah, bima'na annahum la yuthbituna lillahi illa ma athbatuhu allahu linafsih fi kitabi au ma athbatahu lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnah minal asma' wa sifat. La yuthbituna syai'an bimuqtada ukulihim wa tafkirihim wala yanfauna anillah illa ma nafahu Allahu an nafsi fi kitabihi aw nafahu anhu rasuluhu fi sunnati wala yanfauna anhu bimujibi ukhulihim wa afkarihim wa hum la yatajawazuna alkitab wassunnah. Pertama, kaidah pertama, fondasi pertama, formula yang pertama adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Makna tauqifiyah itu baku, sudah ditetapkan dari sonohnya. Yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah adalah harus Allah sendiri yang mengenal dirinya. Itu tauqifi. Kita enggak boleh intervensi dengan akal dan pikiran menamai Allah dengan nama yang bersumber dari akal, pikiran dan hati kita, enggak. Maka ahlu sunnah tidaklah menetapkan nama-nama dan sifat Allah bagi Allah kecuali nama dan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Mereka tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang bersumber dari akal fikirannya. Enggak. Kan Allah sudah mengenalkan dirinya, ya enggak? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu Allah tuh kenal, mengenalkan dirinya dengan menyebut sebagian nama dan sifat bagi dirinya. Tetapkan itu sebagai nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan menamai Allah, mensifati Allah dengan nama dan sifat yang bersumber dari akal dan fikiran kita. Dan Ahlus Sunnah tidak menafikan. Menafikan itu meniadakan atau menolak nama-nama dan sifat dari diri Allah, kecuali sifat dan nama yang Allah nafikan dari dirinya sendiri dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Seperti sifat zalim, Allah nafikan dari dirinya. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Inni haramtu zulma 'ala nafsi. Aku haramkan sifat zalim pada diriku sendiri. Aku ini tidak zalim kepada hamba-Ku. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk dan tidur. Ngantuk dan tidur dua sifat yang Allah tolak dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Sifat serupa dengan makhluk oleh Allah juga dinafikan, ditolak dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak, juga tidak dilahirkan. Punya anak, punya orang tua merupakan sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Jadi semua sifat yang Allah tetapkan bagi Allah oleh Ahlus Sunnah ditetapkan. Sifat yang dinafikan, dinafikan. Tidak digunakan akal, perasaan, pikiran dalam hal ini. Tidak seperti firqah-firqah yang oleh para ulama. Oleh para ulama, bukan oleh saya ya. Dan saya maaf Pak Atuh. Oleh para ulama dianggap sesat dan menyimpang, seperti Mu'tazilah, seperti umpah Jahmiyah dan yang lain-lainnya, yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atau Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menetapkan sifat bagi Allah dengan akal. Wujud, qidam, baqa, itu akal yang menetapkan, lalu dicari ayat-ayat dan hadis yang mendukung ketetapan akal. Terbalik, harusnya cari ayat-ayat tentang asma dan sifat Allah, akal ngikut. Bukan akal dulu mau berpikir, oh ini sifat Allah. Dicari ayat-ayat pembenaran terhadap sifat yang ditetapkan oleh akal. Bukan begitu. Kenapa? Karena menggunakan akal, pikiran, perasaan untuk menetapkan nama dan sifat bagi Allah pakai akal, itu bahasa kitanya disebut sotoy tentang Allah. Sok tahu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan itu dosa besar loh. Allah berfirman tuh dalam surah Al-A'raf 33 ya. Qul innama harrami innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan oleh Muhammad, Allah Rabbku hanyalah mengharamkan kepadaku lima dosa-dosa besar, dosa-dosa terbesar. Kata Imam Ibn Qayyim, lima ini dosa terbesar dimulai dari dosa besar terkecil. Terkecil dari dosa besar. Katakan oleh Muhammad, hanyalah Allah mengharamkan atas diriku al-fawahish, perbuatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang pertama, wal-ithma, perbuatan dosa. Ini yang kedua, wal-baghya bighairil haqq, dan berbuat aniaya kepada orang lain tanpa alasan yang benar. Ini yang ketiga, lebih besar lagi. Di atas itu yang lebih besar lah, wa antusyriku malam wa antusyriku billahi malam yunazil bihi sultana. Kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu, syirik. Di atas syirik ada yang lebih besar lagi, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang zat, asma dan sifat Allah tanpa ilmu, dari akal, dari perasaan, bukan dari nas, bukan dari ayat dan dari hadis. Ada ayat yang dipakai sebagai pembenaran atas ketetapan akal, keliru. Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dosa yang besar. Dan itulah target setan tuh dalam menggoda manusia. Lihat Al-Baqarah umpamanya 169. Allah berfirman tentang setan, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hanyalah setan itu menyuruh kalian untuk berbuat su', berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat jelek, wal fahsya, dan berbuat keji, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu menjerumuskan dalam kesalahan dalam perkara tauhid, dan kesalahan dalam perkara tauhid lebih fatal daripada kesalahan di luar aspek tauhid dalam masalah fikih gitu. Lebih fatal masalah tauhid, ya. Makanya ahlu sunnah wal jamaah la yatajawazunal kitab was sunnah, tidak melebihi kitab dan sunnah. Al-Quran dan Sunnah, apa yang ditetapkan oleh Quran sebagai nama dan sifat Allah, tetapkan. Apa yang dinafikan, nafikan. Apa yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan, tawakuf. Sudah begitu. Tidak mensifati Allah berdasarkan akal dan fikiran. Inilah kaidah yang pertama, nama dan sifat Allah tauqifi. Tauqifi itu apa? Baku. Makna baku apa? Sudah ditetapkan oleh Allah. Biarkan Allah mensifati dirinya, menamakan dirinya dengan sifat dan nama yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Akal kita jangan ikut campur. Kita mah blank tentang Allah. Tidak tahu tentang Allah kecuali melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Ini kaidah pertama. Asma dan sifat Allah bersifat tauqifi. Kedua, anna ma wasafallahu bihi nafsuhu aw wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun ala zahirihi laisa fiha uhaj wala alghaz bal ma'nahu yu'rafu min haitsu ya'rifu maqsudal mutakallim bikalamihi. Kedua, kaidah kedua, bahwa apa yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat bagi diri Allah, itu dengan makna yang hakiki, dengan makna zahirnya, bukan dengan makna batin, apalagi majazi atau apalagi bahasa kiasan. Enggak. Tidak ruwet, tidak rumit, tidak ngejelimet, tidak berliku-liku. Simple. Bahkan makna dari sifat-sifat Allah bisa terfahami hanya melalui ucapan orang atau sesuatu yang mengatakannya. Seperti mendengar, melihat. Itu simple makna mendengar dan melihat, maknanya hakiki. Betul mendengar, betul melihat. Apa makna mendengar? Mampu menangkap suara. Apa makna melihat? Idrakun nur, mampu menangkap cahaya. Maknanya simple, sesederhana itu. Karena itu yang langsung tersirat dalam pikiran setiap orang ketika mendengar kata melihat dan mendengar. Oh, itu yang langsung tersirat. Itu pula makna mendengar dan melihat pada diri Allah. Yang beda adalah sifat dan kaifiat. Caranya gimana, hakikat mendengarnya, melihatnya bagaimana, itu yang tidak sama. Seperti yang sering saya ulang, makhluk dengan makhluk aja beda, ya enggak? Mendengar dan melihatnya, antara manusia dengan jin, dengan malaikat, dengan binatang, mungkin berbeda melihat dan mendengarnya. Apalagi dengan Allah, yang laisa kamitslihi syai'un. Maka berkata Syaikh Al-Fauzan, fa ahlu sunnah yuthbituna alfadha sifat wa ma'aniyahu wa ma'aniyaha, falaysa ma wasafa Allah bihi nafsuhu aw wasafa bi rasul sallallahu alaihi wasallam mutasyabih alladhi yufawwidu ma'na. Maka ahlu sunnah menetapkan lafaz dan makna sifat apa adanya, karena tidak ada kesamaran, tidak ada kemuskilan dalam hal makna dari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar ya mendengar, melihat ya melihat, berbicara ya berbicara, terus menciptakan ya menciptakan. Maknanya langsung terfahami oleh setiap orang. Yang tidak bisa diketahui caranya dan hakikatnya, kaifiat dan hakikatnya, itu yang tidak bisa difahami. Seandainya makna dari sifat-sifat Allah begitu muskil, begitu samar, begitu sulit difahami, berarti Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya dengan bahasa yang sulit difahami oleh makhluk. Maka tak ada manfaatnya Allah memerintahkan kita mentadaburi Al-Quran seluruhnya bila ayat-ayat tentang sifat Allah begitu susah difahami. Maka tidak benar yang seperti itu, ya. Sebagai contoh, makna sifat Allah begitu maklum. Maklum itu diketahui. Adapun kaifiat, hakikat, cara, keadaan sebenarnya, itu yang tidak diketahui. Suatu saat datang seseorang kepada Imam Malik. Lalu dia berkata, ya Imam, Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arshishtawa, fakaifastawa. Wahai Imam, Allah berfirman, Allah itu istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak di atas arsy. Itu firman Allah. Allah mengenalkan dirinya. Salah satu sifat dari dirinya adalah Allah istiwa di atas arsy, tegak di atas arsy. Apa makna tegak? Ya kita faham apa itu tegak. Orang itu bertanya, "Kaifastawa?" Bagaimana sih cara tegaknya Allah di atas arsy. Dia mempertanyakan hakikat dan cara. Itu yang majhul. Majhul itu tidak diketahui. Maka menjawablah Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik, istiwa itu diketahui maknanya, tegak. Adapun kaifiat, cara tegaknya majhul. Majhul itu tidak diketahui. Yang jelas tegaknya Allah tidak sama dengan tegaknya makhluk. Bukan berarti Allah tegak, oh berarti diserupakan dengan makhluk. Enggak. Caranya beda. Makna tegaknya sama tapi caranya beda. Kata Imam Malik, adapun makna istiwa sudah maklum, sudah diketahui. Adapun caranya majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Iman bahwa Allah istiwa di atas arsy wajib, karena Allah menyatakan itu dalam Al-Qur'an. Minimal 7 ayat dalam Al-Qur'an menyatakan Allah istiwa di atas arsy. Adapun bertanya bagaimana caranya adalah bidah. Lalu sampai Imam Malik menyuruh orang itu keluar dari majelisnya, khawatir virus syubhat, penyimpangan tentang cara memahami sifat Allah nanti viral di kalangan pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya. Menyebar, menular kepada yang lain. Khawatir begitu, maka disuruh keluar. Sampai setegas itu Imam Malik menjaga akidah umat ini. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik ini menjadi kaidah dalam memahami seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang Allah tetapkan sebagai sifat, tetapkan sebagai sifat. Ya. Tidak boleh ditolak, ditakwil hanya karena dianggap serupa dengan makhluk. Maka siapa yang menganggap serupa dengan makhluk, dia salah faham. Kalau Allah mendengar dan melihat, makhluk mendengar dan melihat, apakah serupa? Tidak. Cara melihat, cara mendengarnya tidak serupa. Hanya makna mendengar dan melihatnya, ya difahami oleh kita semua. Mendengar itu begitu, melihat itu begitu. Caranya, hakikatnya itu yang tidak serupa. Tidak ada penyamaan Allah dengan makhluk dalam keyakinan itu. Kalau umpamanya Allah mendengar, Allah melihat, oh dianggap serupa dengan makhluk, lalu ditolak. Terus Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Karena kalau mendengar, melihat dianggap serupa dengan makhluk. Apakah itu selamat dari penyerupaan dengan makhluk? Tidak selamat. Sebab banyak makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat, ya enggak? Dia ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, akhirnya sifat Allah ditolak. Dalam waktu yang bersamaan dia terjerumus dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang tidak mendengar dan tidak melihat. Malah makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat lebih hina, lebih rendah, lebih lemah dibanding yang melihat dan yang mendengar. Tidak boleh mendengar dan melihat itu ditolak, kemudian ditakwil maknanya, oh mendengar itu maknanya begini, melihat itu maknanya begitu, akhirnya ditolaklah sifat mendengar dan melihat. Tidak begitu. Maka seluruh sifat Allah sama. Istiwanya Allah di atas aras ditolak, karena dianggap loh, kalau begitu serupa dengan makhluk, makhluk tegak, Allah tegak. Loh, kalau begitu Allah butuh kepada aras. Dari mana itu pemahaman diambil? Ya, kemudian sifat istiwa ditolak, terus makna istiwa ditakwil. Coba terapkan itu pada mendengar dan melihat. Jangan hanya di sana diterapkan, di sini tidak. Kaidah memahami asma dan sifat sama, ya. Wajib kita tetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menyerupakan. Inilah kaidah yang kedua dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa makna dari sifat adalah maknanya zahir, maknanya sebenarnya. Dan di dalam memahami asma dengan makna yang sebenarnya tidak terkandung tasbih. Ketiga. Nah, ini lebih rinci. As-salafu yuthbituna sifata itsbatan bila tamtsil wa la yumatsilunaha bi sifatil makhluqin li anna Allah laisa kamitslihi syai'un la kufuwa lahu wa la niddalah wa la samyalah wa li anna tamtsila sifat wa tasbihaha bi sifatil makhluqin iddi'an li ma'rifati kaifiyatiha wa kaifiyatuha majhulatun lana mithla kaifiyatuz zat li anal ilma bi kaifiyati sifat yastalzimul ilma bi kaifiyatil mausuf wallahu ta'ala la yu'lamu kaifiyatu dzatihi illahu la ya'lamu kaifiyata dzatihi illahu. Ketiga, ulama salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa tamthil atau tasbih. Makna tamthil tanpa menganggap serupa dengan sifat makhluk. Seperti tadi, Allah mendengar, Allah melihat, tapi cara mendengar, cara melihatnya tidak sama dengan makhluk. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Salah satu di antara sifat Allah yang diterapkan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, turun ke langit dunia dengan turun yang hakiki. Tapi caranya tentu tidak sama dengan cara turunnya makhluk dari satu tempat tinggi ke tempat rendah. Enggak, laisa kamitslihi syai'un. Allahnya istiwa di atas arasy. Di atas arasy ada kursi Allah, di bawah arasy Allah ada kursi, di bawah kursi ada langit. Di bawah langit ada bumi. Langit aja ada 7 lapis. Allah turun dari atas aras ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Turunnya dengan makna hakiki yang sebenarnya. Tapi berbeda dengan sifat makhluknya. Beda dengan turunnya orang dari kursi ke bawah, orang dari mimbar ke bawah, orang dari tempat tinggi ke bawah. Enggak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Loh, ada lohnya loh. Kalau begitu Allah tidak pernah di arasy dong. Karena setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Lalu muncul beberapa syubhat. Karena akal yang berbicara. Apa syubhat yang lahir dari akal? Kalau begitu langit itu lebih besar dari Allah, kok muat Allah turun ke langit dunia? Itu pertama, syubhat yang pertama. Betul apa benar? Syubhat itu pasti muncul, ya. Kedua, kalau begitu arasnya kosong dong. Ketiga, kalau begitu Allah selamanya di langit dunia. Karena seperti yang dari dulu kita ketahui, ini juga kemudian dipermasalahkan. Kan dunia ini katanya bulatnya. Sepertiga akhir malam itu bergilir di setiap negeri kan. Sekarang di kita jam 5 kurang. Saat ini ada tempat lain yang sedang sepertiga akhir malam. Mungkin di daerah timur ya. Timur apa barat? Bodo amat. Pokoknya ada saat ini. Terus, karena berputar begitu tuh. Kalau begitu Allah selamat. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bila kita mendengar istilah tauhid di dalam syariat Islam ini, maka tauhid yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, golongan yang selamat, itu secara umum terbagi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Muncul keraguan tentang teori itu, betul ya? Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang-sekarang mulai dibongkar. Ada teori baru yang menyatakan bumi ini tidak bulat, tapi bumi ini datar. Terus matahari itu tidak lebih gede daripada dunia, bulan juga begitu, dan seterusnya. Ada kan teori baru yang seperti itu dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut. Tapi dari dulu kita dicokoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Matahari ini kemudian juga bulat dan menjadi poros bagi bumi, bumi yang mengelilingi matahari. Kan gitunya? Itu dicokokkan oleh pihak tertentu ke dalam otak setiap manusia. Jadi itu jadi keyakinan. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. Nah, lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Padahal teori tentang bulatnya bumi itu juga, itu teori yang dirumuskan oleh manusia yang sekarang mulai diragukan kebenarannya. Maka nyambung dengan ayat-ayat dan hadis tentang hal ini, kita pernah membahas suatu hadis. Salah satu yang saya ingat di Pusdai ketika membahas tentang fenomena akhir zaman, tentang salah satu tanda kiamat matahari terbit dari sebelah barat. Ada hadis ketika tenggelam matahari, Nabi SAW bertanya, atadruna aina dhahabatis syams? Kalian tahu enggak kemana perginya matahari? Dijawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, matahari itu pergi ke tempat peraduannya sampai tiba di bawah arsy, lalu sujud kepada Allah di atas arsy selama beberapa masa yang Allah kehendaki. Setelah itu oleh Allah disuruh irtafi'i, bangkit kamu. Dan terbitlah kamu dari mana kamu datang kemarin pagi. Lalu matahari itu pun terbit lagi keesokan harinya dari sebelah timur. Begitu terus matahari sujud di bawah arsy. Kemudian sampai suatu masa di akhir zaman, matahari kembali sujud di bawah arsy. Lalu Allah menyatakan, bangkitlah kamu dan terbitlah kamu dari sebelah barat. Esoknya baru terbit dari sebelah barat. Orang yang memahami ini dengan akal langsung ketawa, gak masuk akal. Terlebih akalnya meyakini teori bulatnya bumi. Yang dimaksud matahari itu apa, sujud di bawah arsy itu di mana? Sekarang di sini malam, mungkin di Amerika siang, kan gitu kan? Kapan sujudnya, kapan beradanya di bawah arsy, gitu kan? Dia meyakini teori yang ditetapkan oleh manusia yang ternyata belum tentu benar sekarang. Sekarang terbukti ada teori-teori baru yang lebih mendekati kebenaran dari nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Berdasarkan hal itulah, Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bila kita mendengar istilah tauhid di dalam syariat Islam ini, maka tauhid yang diyakini oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat, itu secara umum terbagi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Katanya, jangan sama namanya beda bahan, beda ukuran, beda fungsi, walaupun namanya sama. Halo, ini tidak boleh berulang. Syukur. Kaki kita dengan kaki gajah beda bahan, beda bentuk, beda ukuran, beda fungsi. Fungsi kaki kita, setiap fungsi mati nih. Gajah bisa menendang dengan kaki? Tidak bisa. Kita bisa menendang. Gajah bisa loncat? Tidak bisa. Kita bisa loncat dengan kaki kita, ya. Kita bisa memukul dengan lutut. Gajah tidak bisa. Itu makhluk dengan makhluk. Zat makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi zat makhluk dengan khalik. Begitu juga sifatnya. Namanya sama atau istilahnya sama. Mendengar, melihat, istiwa, turun, datang, yang sebenarnya sama maknanya. Tapi hakikat kaifiatnya yang jauh berbeda. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat, ya. Maka wajib bagi kita beriman dengan apa yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, karena Dia lebih tahu tentang dirinya dibanding yang lainnya. Allah berfirman, antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah, ataukah Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri? Tentu saja Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri dan tentang segala hal. Selain Allah, ada makhluk yang lebih tahu tentang Allah dibanding makhluk lainnya, maka dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan tentang Allah sebagian nama dan sifatnya kepada kita. Kadang sebagian sifat Allah tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berdasarkan wahyu. Nabi tidak pernah sotoy, tidak pernah sok tahu tentang Allah. Tanpa instruksi dari Allah, mustahil beliau berbicara tentang Allah dan syariatnya. Makanya Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Termasuk tentang sifat-sifat Allah. Kalau Nabi lancang, berani berbicara tentang perkara gaib, terutama tentang sifat dan nama Allah, tanpa wahyu, hanya dari hawa nafsunya, hanya dari pikirannya, hanya dari akalnya, sudah mati itu dari dulu. Karena beliau diancam oleh Allah. Sekali berani menyampaikan sesuatu tanpa wahyu, ini dipotong tuh urat lehernya. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah 44 sampai 48. Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada taqawul, taqawul itu berbicara atas nama Allah, mengada-ada perkataan atas nama Allah. Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil, seandainya dia mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, padahal Allah tidak memerintahkan begitu, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami putuskan urat lehernya itu seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia, menyelamatkan dia dari pemutusan urat leher tersebut. Diancam tuh. Dan sejarah membuktikan beliau wafat dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak putus. Berarti beliau tidak pernah mengada-ada perkataan atas nama Allah, termasuk dalam hal menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka kaidah yang ketiga ini menyatakan menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi cara mendengar, cara melihatnya, kaifiat hakikatnya jauh berbeda, tidak sama, ya. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat. Wa kama anna ahla sunnati wal jamaah yuthbituna lillahi sifat allati wasafa biha nafsuhu aw wasafa biha rasul sallallahu alaihi wasallam ala wajhin yaliqu bijalali wa yusabbihunahu bi khalqihi fahum yunazzihunahu anin naqais wal uyub tanzihan la yufdi bihim ila at-ta'til bita'tili ma'aniha au tahrifi alfadhiha an madluliha bihujjati tanzih. Famadhabuhum fi dhalika wasat baina tarfai tashbih wa ta'til. Watajannabul ta'til fi maqami tanzih watajannabul tashbih fi maqami al-ithbat. Keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib dengan cara mensucikan yang tidak sampai kepada ta'til. Jadi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjauhi ta'til dalam masalah tanzih, menjauhi tashbih dalam masalah isbat. Apa maknanya? Ahlus Sunnah menetapkan sifat tanpa tashbih. Artinya ini loh sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sifatkan, tapi di dalamnya tidak berarti menyerupakan dengan makhluk. Allah melihat, Allah mendengar, makhluk melihat, makhluk mendengar, tapi beda caranya. Allah istiwa di atas aras, makhluk juga istiwa di atas benda lain, tapi beda hakikat dan kaifiatnya. Termasuk masalah sifat dzatiyah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah punya tangan. Banyak, yadullahi fauqa aidihim, bal yadahu mabsutatan. Ayat yang tadi mengatakan fa'akhadnahu bil yamin, aku pegang dia dengan tangan kanan kami. Semuanya itu menunjukkan salah satu sifat Allah secara zatiah. Allah punya tangan, wajib kita yakini. Tapi tangannya jauh berbeda dengan tangan makhluk manapun. Atau jangankan tangan makhluk dengan Allah, makhluk dengan makhluk saja bedanya. Kita punya tangan. Belalang punya tangan. Punya tangan untuk nangkap, untuk memegang mangsanya ketika dimakan, punya tangan. Sama enggak tangannya? Beda. Apa yang beda? Segala-galanya. Bahannya beda, bentuknya beda, gitu ya. Ukurannya beda, fungsinya juga beda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tajri bi ayunina, perahu itu berlayar dengan pandangan mata kami. Kata Allah, mata kami. Allah punya mata. Wajib kita yakini karena Allah menerangkannya. Tapi bagaimana sifat kaifiat dan hakikat mata Allah beda dengan mata makhluknya. Makhluk dengan makhluk aja matanya bedanya. Belalang punya mata, kita punya mata. Sama matanya? Beda. Apa yang beda? Semuanya. Bahannya beda, bentuknya beda, fungsinya beda. Saya enggak tahu apakah belalang itu bisa melihat seperti kita. Wallahu a'lam. Mungkin melalui cara lain untuk mengetahui mangsa tanpa harus melihat. Ular, ular katanya ada matanya kan? Konon katanya mata ular itu buta. Tapi punya mata. Gimana dia mengetahui mangsa, mengetahui sekitar lingkungannya? Pakai lidah. Dijulur-julurkan. Lidahnya kemudian dijilatkan ke hidungnya. Hidungnya ngasih informasi ke otaknya. Otaknya merespon, oh ada ini, ada itu. Gitu. Punya mata. Fungsinya berbeda. Bahannya berbeda. Bentuknya beda. Dan seterusnya. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khalik, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menetapkan sifat bagi Allah tidak bermakna tashbih. Tashbih itu apa? Menyerupakan. Dan ketika mensucikan sifat Allah dari segala kekurangan dan aib tanpa harus ta'til. Ta'til itu menolak atau mengingkari sifat-sifat Allah. Karena ingin mensucikan Allah lalu ta'til. Ta'til lahir dari tahrif. Tahrif itu merubah makna. Seperti contoh, Allah istiwa di atas arsy. Dia mikir kalau Allah istiwa di atas aras, oh berarti serupa dengan makhluk. Nggak boleh diartikan istiwa itu tegak. Lalu makna istiwa ditakwil. Takwil artinya merubah makna. Oh tegak di sana maknanya berkuasa. Itu tahrif. Takwil berakibat tahrif. Ditakwil istiwa menjadi makna berkuasa. Lalu sifat istiwanya sendiri ditaktil, ditolak. Allah sebenarnya tidak tegak, tidak istiwa di atas arsy, enggak. Ditolak, ditaktil. Makna istiwa di sana istaula, berkuasa. Ta'wil lahir tahrif. Tahrif lahir ta'til. Niatnya bagus. Apa niatnya bagus? Untuk mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Kalau istiwa tegak berarti serupa dong dengan makhluk. Akhirnya Allah tidak istiwa. Tapi istiwa disana berkuasa. Loh, kalau berkuasa apa tidak seserupa dengan makhluk? Ada makhluk yang berkuasa? Banyak. Kenapa tidak dinafikan? Ya. Nah, jadi ahlu sunnah tidak sampai menta'til, mengingkari. Oh, Allah itu tidak bertangan. Tangan di sana artinya kekuasaan. Istiwa artinya kekuasaan, tangan artinya kekuasaan. Oh, Allah tidak punya mata. Mata di sana artinya Allah mengawasi. Allah sendiri tidak punya mata. Akhirnya begitu. Kenapa? Kalau punya mata dianggap serupa dengan makhluk. Kita balikkan. Kalau tidak punya mata, emang enggak ada yang serupa dengan makhluk. Ada enggak makhluk yang enggak punya mata? Jauh lebih banyak dan lebih hina. Dia ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, akhirnya ditolak, tapi menolaknya menjerumuskan dia ke dalam penyerupaan dengan makhluk yang lebih rendah, lebih hina. Allah enggak punya mata tuh. Kalau punya mata sama dengan makhluk loh. Kalau tidak punya mata apa enggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak punya mata? Banyak, lebih hina malah. Benda-benda mati seperti itu ya. Nah, jadi Ahlus Sunnah menjauhi ta'til ketika tanzih, menjauhi tasbih ketika itsbat. Itsbat menetapkan nama dan sifat Allah tanpa mentasbih, tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan tanzih mensucikan nama Allah atau sifat Allah tanpa harus menolak sifat-sifat Allah tersebut. Inilah kaidah yang keempat, terakhir kelima. Kaidah atau metode Ahlus Sunnah dalam menetapkan asma dan sifat Allah adalah kaidah metode yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu al-ijmal fil nafi wa tafsil fil isbat. Dalam masalah nafi bersifat ijmal, dalam masalah isbat bersifat tafsil. Apa maknanya? Ijmal itu global. Allah menafikan sifat secara global. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ini global, tidak serupa dalam hal apa? Dalam semua hal, dalam hal zat dan sifat tidak ada yang serupa. Itu global, itu umum, itu general. Tapi dalam hal isbat itu rinci, dalam hal menetapkan itu rinci, ya. Ar-Rahman itu rinci, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, terus termasuk As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Jabbar, itu rinci. Dalam menetapkan, tidak global, rinci. Tapi dalam hal nafi ijmal, Allah enggak sama dengan apapun. Apapun itu apa? Apa aja. Enggak sama dengan malaikat, enggak sama dengan jin, dengan manusia, dengan binatang, dengan hewan, dengan benda-benda mati lain. Ijmal, global, enggak ada yang sama, enggak ada yang menyerupai. Dan itulah pola Al-Quran dan As-Sunnah. Laisa kamitslihi syai'un, itu ijmal. Dalam konteks nafi, tidak ada yang menyerupai. Adapun wahwas sami'ul basir, al-malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir, itu rinci. Dalam hal isbat itu rinci. Ya, berdasarkan hal itulah, maka lima kaidah ini menjaga manusia dalam memahami sifat Allah dari kekeliruan dan kesalahan. Inilah ringkasan lima kaidah di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Di Jumat yang akan datang kita akan membahas bagaimana manhaj atau metoda orang-orang yang menyimpang dalam memahami asma dan sifat Allah. Kita masuki sesi pertanyaan, dan hari Jumat ini khusus bagi pendengar dan pemirsa. Kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Fawas. Terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi yang sangat bermanfaat yang telah kita simak bersama di sore hari ini. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif untuk Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung, tentunya dengan materi bahasan atau pertanyaan yang sesuai dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Silakan untuk telepon kami buka di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Baik, kami akan awali pertanyaan pertama dari penelpon. Silakan 0218236543. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, dari Ibu Nur Deatiri. Silakan. Iya, begini. Bagaimanakah kita memahami tentang hadis yang mengatakan barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya dari Jumat ke Jumat. Seperti apakah keterangannya dengan hadis dan Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afwan, Ibu. Fawas, bisa diulang, kurang jelas kedengarannya. Saya ulangi pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimanakah syarah atau penjelasan dari hadis yang beliau sebutkan tadi bahwasanya barang siapa kita membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan cahaya dari Jumat ke Jumat. Mohon penjelasan dan syarah serta mungkin kedudukan dari hadis ini. Terima kasih Ustaz. Maka syarah serta mungkin kedudukan dari hadis ini. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fik. Betul. Benar ada hadis yang menyatakan siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, maka dia akan memperoleh cahaya dari Jumat tersebut sampai Jumat yang berikutnya. Apa makna dari hadis tersebut? Baik, barakallahu fik. Pertama, hadis itu menjadi dalil tentang disunnahkannya membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan atau hari Jumat. Bisa malam Jumat saja atau hari Jumat saja, bisa dua-duanya, ya malam Jumat ya hari Jumat. Kedua, ulama ikhtilaf tentang apakah full satu surat atau hanya 10 ayat pertama. Ada yang menyatakan full, ada yang menyatakan 10 ayat yang pertama. Ya, dua-duanya ada rujukannya dari kalangan para ulama, tapi yang lebih rajih dan afdal adalah full satu surat. Ketiga, itu akan menjadi cahaya. Apa makna cahaya? Di dalam hadis ini diterangkan oleh para ulama. Yang dimaksud cahaya di sini adalah yang pertama hidayah. Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu sejak hari Jumat tersebut sampai hari Jumat yang akan datang. Untuk bisa semangat dalam melakukan ibadah. Untuk bisa bertahan dalam menolak segala macam kemaksiatan. Allah akan mempermudah segala kebaikan. Dan Allah akan membimbing orang itu sehingga tidak sampai terjerumus ke dalam sebuah keburukan atau hal yang Allah haramkan. Ini makna cahaya yang pertama. Makna kedua yang dimaksud dengan cahaya di dalam hadis tersebut adalah terangnya pikiran, lapangnya hati dan dada yang akan dia alami dari hari Jumat tersebut sampai hari Jumat yang akan datang. Tidak sumpek, tidak sempit, tidak resah, tidak gelisah. Dadanya lapang, hatinya tenang, pikirannya juga terang. Ya, dan ini salah satu di antara barokah dari membaca surah Al-Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya, di kesempatan kedua masih kami buka kembali untuk Anda penelpon 0218236543. Kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Bapak Anang di perjalanan. Bapak siapa? Anang. Pak Anang ya, suaranya tidak jelas Bapak. Kalau lagi di mobil di perjalanan. Oh begitu, ya. Diperkeras lagi Bapak suaranya Pak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fik barakallah. Silakan. Mohon dijelaskan tentang hadis atau bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Iya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Iya. Baik Pak Anang. Terima kasih. Terima kasih kembali barakallah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anang di perjalanan. Hati-hati di jalan Pak. Bisa menyimak dengan jelas Ustaz, silakan. Terima kasih Pak Anang di perjalanan. Pak Was. Bisa menyimak dengan jelas Ustaz, silakan. Silakan diulang. Iya. Pertanyaan dari Pak Anang tadi, Ustaz, bagaimanakah penjelasan dari nas yang menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari ulat leher? Bagaimanakah syarah atau penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Atau penjelasannya Ustaz. Iya. Bagaimana dengan ayat yang terdapat dalam surah Qaf? Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kamilah yang telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya. Taib, apa makna ayat ini? Makna ayat ini Allah lebih mengetahui tentang diri kita lahir batin daripada kita tentang diri kita sendiri, baik lahir ataupun batin. Lahir kita, kita tidak tahu bagaimana bagian dalam dari diri kita. Semuanya masih normal, berfungsi baik atau tidak. Kalau ada keluhan, ada kerusakan, apa dan bagaimana kerusakannya, di daerah mana, kita tidak tahu. Allah tahu. Demikian juga batin kita. Karakter kita yang sebenarnya kita merasa karakternya begini, padahal ternyata keliru. Kadang dalam beramal kita sudah merasa ikhlas. Menurut Allah belum ikhlas. Ketika dites oleh sebuah kasus, terbukti bahwa kita belum ikhlas. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Ya, wa nahnu itu yang disebut dengan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka. Ya, itu makna pertama. Kedua, mungkin maksud si penanya. Tadi kan dikatakan Allah istiwa di atas arsy. Tapi kenapa ada ayat yang menyatakan Allah lebih dekat kepada kita dibanding urat leher kita? Maknanya bukan Allah manunggal menyatu dengan diri kita, bukan. Makna Allah lebih dekat itu Allah lebih mengetahui. Dan ini bukan takwil, karena ini terfahami dalam setiap bahasa. Makna dekat di sana artinya mengetahui, dan ini banyak Allah Azza wa Jalla nyatakan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hamba-Ku bertanya kepada tentang Aku, jawab, Aku ini dekat. Apakah dekat secara zat? Bukan. Tapi Allah menyelanjutkan, uji budak watadai idza da'wan, Aku mengijabah setiap doa orang-orang yang beribadah kepadaku. Makna dekat di sana itu artinya mengijabah doa. Inna akhraba ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbi wa sajid fa akthiru fihi doa. jarak terdekat antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud dalam salat. Perbanyak doa di dalam sujud. Apakah dekat secara zat? Tidak. Jangankan kita dengan Allah itu ya, kita dengan sesama manusia saja sering diungkapkan jauh di mata, dekat di hati. Apakah ini takwil? Bukan takwil, ini pemahaman dari sebuah kalimat yang terfahami dalam semua bahasa. Walaupun kamu jauh di sana, tapi saya merasa begitu dekat dengan kamu. Kan begitu? Dekat apa secara zat? Tidak. Tapi hubungan emosional. Allah dekat dengan manusia. Maknanya apa? Allah mengetahui luar dalam. Allah mendengar bisikan hatinya. Dan bagi orang-orang tertentu ketika dia berdoa kepada Allah, Allah dengar dan Allah kabulkan. Ini makna dekat. Setiap ada orang yang sakit, Allah dekat, Allah berada di sampingnya. Maknanya Allah mendengar doa-doanya. Berdasarkan hal itulah, maka ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas arsy, dengan ayat yang menyatakan Allah menyertai makhluk, Allah dekat kepada manusia lebih dekat daripada urat lehernya, itu tidak saling bertolak belakang, tapi difahami dengan makna yang proporsional, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz tadi menjelaskan atau mengutip sekilas mengenai masalah bumi datar ataupun bulat. Jadi pertanyaan, bagaimanakah menyikapi perbedaan pendapat di antara sesama muslim mengenai bentuk bumi, antara yang berpendapat bumi bulat dan datar, yang cukup sengit terjadi perbedaan pendapat ini hingga terjadi debat di antara mereka di berbagai media sosial. Apakah mengetahui dan mempercayai masalah bentuk bumi bulat ataupun datar masuk ke dalam perkara keimanan? Terima kasih jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Wacana pembicaraan pembahasan bumi ini datar sebagai sesuatu yang baru, yang bertolak belakang dengan apa yang sudah diyakini oleh manusia. Ini bukan hanya sekarang. Dari zaman baheula, zaman dahulu, para pendeta, para ahlul kitab zaman dahulu, berdasarkan nas yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, menyatakan bumi ini datar dari dulu, dan itu bagian dari keyakinan mereka. Sampai muncul teori baru yang didasarkan pada research yang dilakukan oleh lembaga tertentu, lalu meluluh lantakkan keyakinan kalangan ahlul kitab zaman baheula, menyatakan bahwa bumi ini bulat, matahari bulat, dan seterusnya. Dan masuk ke kurikulum sekolah di seluruh dunia. Sehingga menjadi sebuah keyakinan. Sesuatu yang dianggap fakta. Sesuatu yang dianggap eksak dan pasti. Tidak ada kesalahan. Ya. Sampai kemudian muncul penjelasan para ulama menelaah nas Al-Quran dan hadis yang menentang teori tersebut. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, sampai menulis buku khusus tentang hal itu. Bahkan sampai menyatakan, siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Karena ayat yang menyatakan demikian, bumi ini terhampar, menunjukkan itu datar. Sampai begitu, sampai dikatakan saya lebih baik ditertawakan oleh manusia daripada bertolak belakang dengan keyakinan yang diterangkan dalam ayat. Daripada kufur, saya lebih baik ditertawakan oleh manusia. Nah, kemudian muncul belakangan ini teori ilmiah yang memperkuat bumi ini datar. Dan bumi ini ada batasnya. Yang disebut kutub utara, kutub selatan itu konon katanya tidak ada. Itu es yang membatasi bumi. Kemudian langit juga dekat, tidak seperti yang selama ini difahami jauh, tidak tersentuh. Kemudian matahari ini diyakini selama ini kan lebih besar sekian juta kali lipat daripada bumi, padahal enggak. Dan langit ini ada batasnya, dan seterusnya ada penjelasan ilmiahnya sekarang. Ya, itu sudah sengit sekarang. Bagaimana sikap kita? Kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup dalam hal itu, jangan ngasih komen. Jangan berpendapat tanpa ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala taqfu. Arti wala taqfu, jangan bersikap. Bukan wala tattabi'u. Jangan ikuti, bukan, tapi wala taqfu dari waqafa. Waqafa itu sikap. Mauqifuna an hada, sikap kita tentang hal ini. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu bersikap tentang sesuatu tanpa ilmu. Baik berkomentar, menyalahkan, mendengar, membenarkan, mendukung. Kalau kita enggak punya ilmu, jangan. Mengamati boleh. Mendengar ini, mendengar itu boleh, selama tidak membuat syubhat atau umpamanya membuat kita bingung. Jangan, kalau membuat syubhat atau bingung ya sudah, jangan dengar kedua-duanya, tetaplah ngaji lagi untuk urusan akidah dan tauhid yang lebih penting. Jangan ngasih komen, apalagi mencela yang tidak sependapat, mendukung secara membabi buta kepada yang sependapat tanpa ilmu, hanya kira kecenderungan kepada orang yang kita kagumi, oh ini pasti benar, lalu dukung apapun alasannya, yang lawannya kita tentang. Enggak begitu. Boleh mengamati selama tidak menimbulkan syubhat. Ini alasannya gimana, itu alasannya bagaimana, kita tetap pantau tanpa terlibat dengan kebodohan kita. Lebih utama tetaplah ngaji masalah tauhid, masalah akidah, masalah-masalah yang jelas dan gamblang, ada rujukannya dari para ulama dan dibahas oleh para ustad-ustad kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.